Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab yang berkaitan dengan usul fikih, al-usul min ilmu usul. Pokok dari ilmu usul fikih yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan al-khos, khusus, setelah menyelesaikan tentang al-am, umum. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa, kita ulang di setiap pembukaan, ilmu usul fikih ini ya fungsinya adalah untuk kita bisa memahami adilah ini Al-Quran, demikian juga sunnah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum-hukum syariat kita ini ada hukum taklifiyah. Taklifiyah yaitu yang berkaitan tentang lima perkara, haram ataukah dia itu wajib, wajib atau haram, ataupun sunnah, lawannya adalah apa, makruh, kemudian mubah. Untuk mengetahui lima perkara ini, ya, syariat ini, hadis ini bagaimana, apakah dia itu menunjukkan yang berkaitan dengan hukum, apakah itu wajib atau haram, sunnah ataukah makruh ataupun mubah, ataupun hukum dari sisi wad'iyah, peletakannya, yaitu dia sah atau tidak sah amalan tersebut. Maka di sini ada tiga perkara untuk kita mengetahui hukum ini tadi, ya, sah atau tidak sah atau lima tadi. Maka butuh kita kepada tiga. Yang pertama adalah adillah, dalil-dalil itu. Apa itu? Dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah depan kita itu sumber hukum dari hadis Nabi, sehingga para ulama menyebutkan sudah belum marom dan seperti itu. Kemudian juga dari dalil Al-Quran dan Sunnah ini kita harus mengetahui dalalatul alfaz. Yang pertama tadi adillah, yang kedua dalalatul alfaz. Yang ditujukan lafaz ini. Inilah kita sekarang belajar khos. Ya, khos, am dan khos. Ini umum atau khusus? Ya, inilah dalalatul alfaz. Yang ditujukan lafaz itu. Perintah atau larangan sudah lewat pembahasannya. Mujmal atau mubayyan? Ya, mufassal. Masih umum atau dirinci? Umum atau khusus? Mutlak atau mubayyan? Ini dohir atau nas atau mu'awal dan sebagainya. Itulah dalalatul alfaz yang kita sekarang lagi mempelajari. Kemudian kalau ada benturan di situ ada ta'aruf, watarjih, dirojihkan di antara lafaz-lafaz ini mana yang lebih kuat. Itu butuh pada tarjih. Ada nanti nasih mansuh, kemudian ya tartib adilan dan sebagainya. Dan kita sekarang lagi membahas khos. Sebuah khos itu adalah lawan dari apa? Umum. Sudah lewat. Dan khusus ini ya sudah kita sebutkan ada dua. Khusus dia itu mutasil ataupun dia mufasil. Ya, lafaz-lafaz yang itu khusus bisa dihitung bersambung ataupun dia terpisah. Adapun yang bersambung sudah kita sebutkan yaitu apa, seperti pengecualian. Ya, seperti sebutkan dalam Al-Qur'an ya, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya setiap orang itu dalam kerugian ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini termasuk khos, pengecualian. Kecuali orang-orang yang beriman. Ila akhir ayat itu. Kemudian kita sudah sebutkan syarat-syarat pengecualian itu. Kemudian diantara masih di dalam pengkhususan yang mutasil yang bersambung itu adalah apa? Syarat. Ya. Selain yang berkata Islam yang berkata yang kedua minal mukhosos al mukhosis mutasil yang mengkhususan dia itu bersambung asyarat syarat. Seperti apa? Sebutkan di sini. Syarat itu adalah taklif hukum syai' bi syai', menggantung sesuatu dengan sesuatu. Ya, demikian. Dengan menggunakan alat-alat syarat seperti apa? Kalau bahasa Arab itu in jika atau tidak apabila, hampir mirip. Menggunakan alat-alat yang menunjukkan syarat jika. Sama saja disebutkan syaratnya itu didahulukan. Fa'intabu wa aqamu sholah wa atau zakah faqalu sabilahum. Ini. Apabila mereka bertobat, menegakkan sholat, membayar zakat, faqalu sabilahum, maka biarkan jalannya, biarkan dia. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti karena dia sebagai seorang muslim. Itu. Ini syarat di sini. Ini mengkhususkan. Kalau mereka bertobat, maka sudah terima mereka sebagai seorang muslim. Ini yang didahulukan. Ya, di syarat ada dua. Syarat yang diakhirkan, ada syarat yang diakhirkan. Seperti apa diakhirkan? Seperti surat An-Nur ayat 33. Waladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum. Dan orang-orang yang meminta untuk ditulis, ditulis untuk nanti membayar setiap bulan supaya jadi merdeka dari perbudakan. Dari budak kalian, fakatibuhum, maka tulislah. Tulis, kamu mau menjual dirimu sudah 1 juta umpamanya. Tulis, setiap bulan 100 ribu. Pekerja dia mengangsur. Kemudian syaratnya di belakangkan, in alimtum fihim khairah. Kalau kalian melihat mereka itu baik, bedanya orang baik, insya Allah tidak apa-apa. Kalau kamu mau untuk membeli dirimu sendiri sudah, maka tulis. Maka di sini apa syaratnya di belakangkan. Ini yang mengkhususkan yang dihitung mutasil setelah tadi, yaitu apa? Pengecualian, kemudian syarat, tadi kan syarat, kemudian sifat. Apa contohnya sifat? Disebutkan di sini. Sifat yang dihitung bersifat badal, contoh di sini badal dia, walaupun bisa juga sifat. Yaitu pengecualian, yaitu apa? Pengkhususan yang berupa sifat. Contohnya surat Al-Baqarah. Ya, ya surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti wajib, ya. Wajib bagi manusia untuk Allah Subhanahu wa taala haji. Lihat ini, berarti wajib haji kan? Tetapi apa itu dikhususkan? Khususnya berupa badal, pengganti. Atau sebagai muatan sifat. Yaitu apa? Tidak setiap manusia, tetapi apa dikhususkan? Man istata'a ila sabila. Barang siapa yang dia itu mampu jalannya, mampu hartanya, mampu badannya. Itu disebutkan. Ini berarti apa? Pengkhususan yang dia itu bersambung dan berupa sifat. Ini ya, itu. Ini dalam masalah khos ini. Kemudian yang kedua, pengkhususan jenis yang kedua, tadi kan pengkhususan dia itu yang bersambung. Ada pengkhususan yang dia itu mufasil. Al-mufasil itu apa? Yang terpisah. Dikhususkan tetapi terpisah. Terpisah di sini ada tiga. Baik berupa al-hissi, ya. Ini pengkhususan yang dia itu terpisah bisa berupa his panca indera yang lima itu. Yang kedua adalah berupa akal. Ya, berupa akal. Dikhususkan dengan akal. Begini bagaimana akal? Ya, karena nanti akan disebutkan. Secara akal, ya ini tidak mungkin. Ya. Wasyar, tidak mungkin kalau demikian-demikian. Kemudian pengkhususan yang dia itu terpisah yang ketiga adalah pengkhususan secara syariat. Ini yang banyak sekali. Bagaimana ini perinciannya? Pengkhususan yang terpisah yang dia itu berupa his yang bisa di diketahui dengan panca indera. Ya, contohnya adalah apa Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-25. Allah menyebutkan di situ kisah yang ada tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu. Ya. Menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbiha dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fasbaha la yura illa masakinuhum kadzalika nasir qaumal muslimin. Jadi Allah mengirimkan azab kepada mereka itu segala sesuatu hancur. Jadi Allah mengirimkan siksaan tak berupa angin dan sebagainya dihancurkan, tidak tersisa sesuatu pun. Ya. Kemudian disebutkan kenapa secara his panca indera itu di situ dikecualikan, karena menghancurkan segala sesuatu, menghancurkan segala sesuatu tapi bumi masih ada, langit masih ada. Ini menunjukkan apa? Bahwa secara his, secara panca indera itu masih ada. Dikhususkan di situ perkara yaitu apa? Bahwa bumi masih ada, langit masih ada. Ini lafaznya segala sesuatu. Iya, tetapi secara panca indera kita tahu bumi masih ada sekarang ini, langit masih ada. Ini namanya pengkhususan secara his panca indera. Memang ayatnya menunjukkan bahwa Allah menghancurkan dengan angin tersebut segala sesuatu. Tetapi secara panca indera kita perhatikan masih ada di sini bumi, masih ada langit dan sebagainya. Kemudian contoh pengkhususan secara akal. Surat Ar-Ra'd. Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, jelas ya. Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi secara akal, ini orang-orang yang ahli falsafah dan sebagainya sebenarnya bertanya, Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Iya, Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Apakah Allah bisa menciptakan Allah semisal dia? Nah, itu orang-orang pikiran orang-orang ahli falsafah. Katanya Allah bisa menciptakan segala sesuatu, tapi Allah tidak bisa menciptakan semisal dia. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang secara akal adalah tidak benar. Fa'inal akal dalla ala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqah. Secara akal bahwa zat Allah itu bukan makhluk. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, ya, dari makhluk maksudnya. Secara akal Allah itu bukan makhluk. Itu secara akal. Jadi ini namanya fa'uzun secara akal. Demikian. Secara akal bahwa Allah itu bukan makhluk. Jadi Allah khaliqu kulli syai', yakni Allah menciptakan makhluk itu. Dan Allah bukan makhluk. Kemudian pengkhususan yang di itu mukhasis al-mufasil yang terpisah, yang di itu berupa syariat, ya. Yang terakhir ini yang banyak, yaitu apa? Takhsisu bisyar, dikhususkan sesuatu dengan syariat. Yaitu apa? Al-Qur'an dan hadis. Itu apa? Dikhususkan dengan Al-Qur'an dan hadis juga. Demikian juga ijma', demikian juga qiyas. Jadi Al-Qur'an itu dikhususkan dengan Al-Qur'an juga. Al-Qur'an dikhususkan dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an juga dikhususkan dengan hadis. Al-Qur'an itu bisa dikhususkan dengan hadis. Sebagian malah tidak boleh. Al-Qur'an dikhususkan dengan Al-Qur'an juga, tapi tidak. Al-Qur'an juga dikhususkan dengan hadis juga. Contohnya, ya, mengkhususkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Bahwa perempuan yang dia itu ditalak, maka dia apa? Menunggu apa? 3 kali haid baru menikah lagi. Itu dikhususkan apabila perempuan ini ditalak tapi belum sempat untuk dijimai. Ya, jadi semua di sini wal mutalaqah jadi terobos nabi yang fuzina salah satu kuruh. Perempuan yang dicerai itu menunggu untuk bisa menikah lagi harus 3 kali apa 3 kali haid, supaya apa benar-benar rahimnya itu benar-benar tidak ada di situ apa anak kan itu. Kalau kemudian ada anak langsung menikah bagaimana? Ini anak siapa itu? Oleh karena itu dibersihkan dulu sampai pasti dia bukan anak dari pertama. Tetapi ayat ini dikhususkan dengan apa? Surat Al-Ahzab ayat ke-49. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa yaqulu beriman. Kalau kalian menikahi perempuan mukminah, kemudian kalian mentalaknya sebelum kalian mendatangi, belum dukhul, belum masuk, belum menjimai, ya, maka bagaimana fa ma lakum alaihinna min iddatin ta'taduna? Tidak ada iddah. Tidak perlu menunggu. Ya, umpamanya habis akad, umpamanya kemudian langsung ada banjir mama yang berpisah, kemudian dicerai. Maka ketika perempuan ini mau menikah lagi, tidak perlu iddah, tidak ada iddah, langsung boleh menikah karena belum apa? Belum dukhul. Berarti ayat ini dikhususkan dengan ayat yang lain. Demikian juga perempuan yang ditalak dan dia ya bapak atau perempuan yang dia itu meninggal suaminya. Ya, maka menunggu 4 bulan 10 hari kan itu. Tapi kalau dia itu dalam keadaan hamil, langsung dia itu melahirkan boleh. Yang namanya hamil kan melahirkan enggak mungkin di situ ada wani dan sebagainya. Boleh langsung ya menunggu ya, ini waktu nifas dan semisalnya kemudian dia menikah. Demikian. Ini contoh pengkhususan Al-Qur'an dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Demikian juga contoh Al-Qur'an dikhususkan dengan hadis. Apa itu? Tentang warisan. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mitsl hadzal syai'. Allah mewasiatkan kepada kalian kepada tentang anak-anak kalian. Laki-laki itu bagiannya adalah 2 kali bagian perempuan. Memang laki-laki itu warisannya adalah 2 kali perempuan. Sebagian mengatakan itu tidak ada keadilan dan sebagainya. Tidak bisa, ini sudah ditentukan oleh syariat. Laki-laki bagiannya 2 orang perempuan. Tetapi dikhususkan dengan hadis apa itu? La yarisul muslim kafir walal kafir muslim. Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, orang kafir tidak mewarisi dari muslim. Ya, loh ini kenapa dia enggak dapat? Karena dia kafir. Ayat tadi enggak berlaku. Ya, kalau anaknya itu kafir, ya enggak ada kemudian warisan dari bapaknya yang muslim. Enggak ada bagian satu laki-laki dua perempuan enggak ada. Ini sebagai beliau demikian. Kemudian juga pengusulan ya Al-Qur'an dengan ijma' seperti apa? Sebutkan waladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam yatubu bi arba'ati syuhada fajridum samanina jalda. Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik zina tidak bisa membawakan 4 saksi, maka cambuklah 80. Disebutkan oleh para ulama bahwa ijma', walaupun sebagian murid-murid ijma', bahwa apa? Kalau budak hukumannya separuh. Paham? Jadi kalau ada budak menuduh seseorang yang dia itu baik-baik berzina, maka dia dicambuk 40. Kenapa enggak 80 sebagaimana ayat ini? Ya, karena ijma menyebutkan bahwa untuk budak itu separuh. Tapi di situ ada ayat sebenarnya dalam surat An-Nisa. Dari semua di situ bain usinna bain ataina bi wahisatin falihina lismuma ala musannati min al-adab. Ya, untuk dia itu budak ini separuh siksaan dari orang-orang merdeka. Ini kan ayat ini umum. Sehingga masuk dalam permasalahan kita ini juga. Demikian. Ini insyaallah kita membahas mukhasis, walaupun di situ ada juga dengan ijma, ya. Demikian juga tadi dengan kias. Tapi di sini semua orang mengambil juga. Jadi ada yang ada, sebab itu.